Tapi saya sudah tobat. Hah? Setelah kita mengetahui bahwa makanan itu memang halal tapi tidak thayyib, penuntut ilmu tinggalkan. Baik. Memilih makanan yang halal sederhana dan sederhana dalam makan. Nah, dalam masalah makanan ini Nabi menyuruh umatnya agar memprioritaskan makanan-makanan tertentu seperti makanan yang sangat cepat sekali untuk mengembalikan tenaga, menguatkan badan, menguatkan daya tahan tubuh adalah kurma. Kurma. Abah boleh nantang. Kalau ada yang mau mencoba, 3 hari kita tes. Kita 3 hari tes. Siapa yang mau coba, enggak apa-apa. Puasa bid. Di madrasah kita puasa bid enggak? Yang tanggal 2, 13, 14, 15 puasa bid. Coba dalam puasa bid nanti, Ustaz Fadil. Dalam puasa bid nanti, wahai putri-putriku sekalian, 13, 14, 15 itu buat 2 kelompok. Satu kelompok sahurnya kurma saja. Sahurnya kurma dan segelas susu kalau ada, atau sudah air putih juga enggak apa-apa, satu gelas, 2 gelas. Yang ini kurma saja. Yang ini makan nasi santuang agak banyak. Ya? Makan agak banyak. Coba lihat. Coba lihat dalam 3 hari berturut-turut yang paling bersih wajahnya siapa? Coba lihat nanti. Satu, yang kedua, yang paling gesit fisiknya siapa? Dibandingkan orang yang makan nasi. Orang makan nasi itu siap dari pagi itu matanya lah. Lah payah dia melawan berat matanya. Orang yang makan nasi. Habis itu dia seharian itu akan lelah badannya, itu berat. Bedakan dengan orang yang makan korma. Bedakan dengan orang yang makan satu hari pagi, sehari siang, apa tuh, makan siang, makan malam. Lalu 2 hari kemudian dia gak usah makan apa-apa. Kalau nak menggigil lututnya, jadi lihatlah. Hah? Lututnya menggigil, badannya kemudian keringat dingin, dia pucat. Bandingkan dengan orang yang makan kurma. Jadi, tandingan satu hari makan nasi, pagi, siang, malam. Tanding dengan dia makan kurma, pagi saja. Kemudian dia puasa selama 3 hari. Yang ini puasa yang 2 hari saja. Sehari itu dia makan, besok dan lusa dia puasa. Tanding, akan lebih gesit orang ini yang makan kurma. Lebih sehat, lebih cerah wajahnya. Dan untuk hafalan dia tidak akan kalah. Ini menandakan apa? Kurma ini makanan terbaik yang disunahkan. Nah. Kabarnya putri-putri sudah senang makan kurma sekarang ya? Iya, alhamdulillah setiap dikirim kurma sana habis terus. Alhamdulillah. Tapi masih normal karena incatnya masih tersisa. Nah, itu masih normal. Kalau sempat dengan incatnya juga tandas, sudah luar biasa. Kita lanjut. Menghindari makanan yang memudaratkan akal. Nah, makanan yang memudaratkan akal. Seperti daging keledai tadi. Ini memudaratkan akal. Coba lihat di sini. Hah, nomor berapa? Oh, memilih sikap wara. Memilih sikap wara. Apa itu memilih sikap wara? Yaitu hati-hati dalam semua perkara dan berusaha mendapatkan yang halal dalam makanan. Jadi artinya, iko ayi minum sia nak jaleh doh. Ayi minum sia nak jaleh doh kah. Sia nak punyo. Talataknya di atas meja. Orang yang wara, walaupun dia haus, maka dia tidak mau meminumnya. Karena ini bukan punya saya. Itu namanya wara. Orang yang wara, jalan di tepi jalan, ada buah seri dari pagar pagar orang di jalan. Batang seri. Buah seri, ya. Berserakan buahnya yang merah-merah itu di bawah. Orang yang wara, sekalipun ini tidak akan diambil oleh yang punya batang seri, ini pasti akan disapu dan dibuang juga. Tapi orang yang wara dia enggak mau ambil, enggak mau untuk dimakankan ke mulutnya. Itu wara namanya. Ya, wara namanya tuh. Begitu. Ada sabun di kamar mandi. Dia tahu ini bukan miliknya. Maka dia tidak akan pakai. Kecuali dapat pesan dulu. Yang ada di kamar mandi pakai selah. Nah, kalau begitu kata tuan rumah, maka dia akan memakainya. Itu pun dia baca dulu. Ada gliserinnya enggak? Ada ininya enggak? Ini namanya orang wara. Kalau ada gliserin, tetapi ini milik kakao, ini milik Nestle, ini milik apa nama? Unilever ya. Ah, biarlah, saya nggak jadi pakai. Dia gosok saja badannya lebih lama, itu lebih bagus daripada dia pakai sabun dari Leafy Boy. Ya, sabun dari Lux. Ya, karena itu menggunakan gliserin. Itu warok namanya tuh, warok. Itu disebut dengan warok. Hati-hati. Kalau belanja untuk sabun sampo, anak-anak kami sampo-sampo itu kan ke rambut kalian perginya itu. Hah? Coba kalian perhatikan, yang kalian pakai itu ada gliserinnya enggak? Kalau ada gliserinnya jangan kalian pakai. Tidak bagus. Makanya kalau kami sekeluarga berusaha kalau belanja itu memastikan mana yang enggak ada gliserinnya, yang enggak ada unsur babinya. Begitu juga gosok gigi, ini yang warok ya. Gosok gigi ini lembut, lembut sekali. Apa kalian tahu semua? Dan para muallimah tahu enggak? Gosok gigi yang lembut itu rata-rata dibuat dari bulu babi. Jangan digosokkan ke mulut kita bulu babi. Bagus yang bagus anduk lagi istilahnya. Bagus anduk lagi, anduk kasih odol. Gosok gigi itu lebih sehat. Itu pun odolnya dibaca dulu. Ada enggak odol itu dibuat dari tulang tulang kera, dari tulang babi. Odol-odol itu, hati-hati baca. Namanya warok. Jangan nampak bentuknya harum baunya dicicip enak gitu kan. Udah. Allah. Ini namanya warok. Kita berhati-hati. Baik ya. Memilih sikap warok. Kenapa? Seorang thalibul ilmi bila begini sikapnya, ilmu yang ada pada dia ini akan menjadi ilmu yang berkah. Saat ilmu itu terjaga dalam bentuk diamalkan, ilmu yang lain akan menjadi kekuatan untuk kita amalkan juga. Ilmu-ilmu yang lain akan mendesaknya untuk dia diamalkan, ilmu yang lain. Tapi kalau ilmu warak itu kurang dijaga, ilmu yang ada di tubuh kita ini, yang ada dalam kepala kita, tidak mengundang kita untuk mengamalkannya. Ya, ada yang belum mengerti tentang warak, sudah paham warak? Warak sudah paham semua? Abdul Qahar, paham warak? Apa itu warak? Syahab? Syahab? Warak paham? Zikra paham? Warak. Seperti apa contohnya zikra? Hah? Kurang dengar? Berhati-hati dengan segala sesuatu yang subhat. Ya, berhati-hati. Baik. Kemudian memudaratkan makanan yang menghindari makanan yang memudaratkan akal. Coba lihat makanan-makanan yang memudaratkan akal. Lihat satu. Tolong baca Ustaz Asbi. Satu. Mari kita ikuti pola makan Rasulullah. Mari kita ikuti pola makan Rasul dengan menjelaskan dengan pola makanan kita pada zaman ini. Satu, asupan awal ke dalam tubuh Rasulullah adalah udara segar pada waktu subuh. Beliau bangun sebelum subuh dan melaksanakan qiyamul lail. Para pakar kesehatan menyatakan udara sepertiga malam terakhir sangat kaya dengan oksigen dan belum terkotori. Bandingkan dengan udara sepertiga malam pertama. Kebalikan dengan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama, yaitu dari jam 8, 9, 10, 11, ini udara sangat tipis nilai oksigennya. Tubuh kita yang masih jaga, mata masih nyalang, telinga masih dengar, dan jantung masih kuat, apalagi kaki masih bergerak, berjalan, maka tubuh ini akan sangat miskin dengan oksigen. Ini menjadikan orang-orang yang dianggap begadang itu adalah, lepas isya itu dia masih bangun, sementara tidak ada yang wajib untuk dikerjakannya. Kecuali hanya bersenang-senang. Olahraga malam hari itu bukan sehat, tapi malah sakit. Insya Allah orang ini akan cepat pikun, akan cepat rapuh tubuhnya. Ya. Jadi sepertiga malam terakhir kebalikan dari itu. Sepertiga malam terakhir, apalagi diisi dengan tahajud. Olahraganya juga boleh olahraga ekstrim langsung ya. Langsung fight. Langsung latihan tinju semacamnya. Tapi olahraga yang dicontohkan Rasulullah, tahajud. Tahajud. Nah. Jadi sepertiga malam terakhir telah terbukti mengandung oksigen yang sangat tinggi. Sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi metabolisme tubuh. Terus, yang kedua, di pagi hari. Ngapain Rasulullah? Di pagi hari. Tunggu dulu, anak-anakku sekalian. Kalian di madrasah makan apa di pagi hari? Hah? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang putri makan apa pagi hari? Nasgor. Apa? Pecel. Soto. Tiap hari soto. Terus? Datuk Maringgi. Apa tadi? Ganti-ganti. Intinya makan berat ya. Intinya makan berat. Yuk kita dengarkan Rasulullah pagi hari ngapain beliau. Coba. Di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak untuk menyikat kesehatan mulut dan gigi. Organ tersebut merupakan organ yang sangat berperan dalam konsumsi makanan. Ya, baik. Bersiwak. Siwak itu ya kayu siwak, bukan. Oh ya, tentang masalah siwak, nggak apa-apa kami ingatkan. Seluruhnya jangan tertipu dengan iklan-iklan di TV ya. Odol, pakailah odol menjelang tidur dan bangun tidur. Jangan tertipu. Itu odol itu cocoknya untuk membersihkan karak-karak nan membandel di lubang kakuih. Itu cocoknya itu. Afwan ya, ikhwan semuanya ya. Kita kalau ingin gigi ini kuat dan gigi ini sehat, tidak ada yang lebih baik daripada siwak, kayu siwak. Oh, kayu siwak itu terlalu ideal, Ustaz. Terlalu ideal, Abah. Kami mungkin tidak punya, walaupun harganya murah. Oke, kalau begitu, tidak punya. Setidak-tidaknya, pakai anduk saja. Ya, kumur-kumur pakai anduk. Siapkan anduk kecil khusus untuk gosok gigi. Ya, itu lebih bagus. Yang di dalam bisa masuk kok jari kita dengan anduk itu. Itu lebih bagus. Atau Ustaz, anduk yang khusus itu juga enggak ada. Pakai odol, pakai gosok gigi yang enggak pakai odol. Tapi gundar gigi yang enggak kasar, jangan yang lembut yang udah dari bulu babi, ya. Gosok tanpa pakai odol. Kapan kita pakai odolnya? Sekali seminggu cukup. Benar. Insyaallah irit kemudian gigi tahan. Orang yang rajin pakai Pepsodent, yang rajin pakai Delident, pakai Ciptadent, biasanya giginya lebih cepat rapuh. Giginya lebih cepat berlobang. Banyak barang masalah dengan gusinya. Karena ini benda tidak baik. Benda tidak baik. Ayo, Hafiz, sekali berapa ganti Pepsodent? Sekali seminggu? Sekali sebulan? Iya, sekali sebulan. Sekali berapa, nak? Sekali sebulan. Rata-rata sekali sebulan, ya? Sekali sebulan. Baik. Ah, anak-anakku sekalian, hakikat daripada yang dibuat, apalagi yang langsung, ini kan langsung berhubung dengan saraf ya. Ini kan saraf yang paling sensitif nih. Yang masuk ke mulut ini biasanya yang lebih jahat yang disiapkan oleh kafir-kafir zionis itu untuk kita. Kita harus curiga. Nah dalam hal ini wara' adalah lebih hati-hati ya. Ini yang disebut dengan wara' ya. Lebih hati-hati. Insya Allah Ta'ala. Coba maaf ini, maaf ya, maaf sekali. Mana ketiga istriku? Nah ini, Fatimah, Salma dengan Aisyah. Coba tanyakan, maaf ya sekali lagi. Mulut udah berbau enggak? Maaf ya sekali lagi. Tetapi tanyakan pada mereka, tanyakan pada anak-anak kami. Insya Allah tidak berbau. Padahal saya sangat jarang menggunakan Pepsodent, Delident, Ciptadent atau siwa atau apa saja. Sangat jarang sekali. Lalu bagaimana? Paling hanya gosok gigi dengan bros atau pakai anduk. Ada satu lubang di sini. Satu lubang itu dari SD. Sampai sekarang lubangnya gak pernah membesar. Situ saja. Karena memang tidak dipicu dengan, semakin lemah dengan. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampuni kita semua dan saya. Kita simak azan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menggunakan siwa, sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkan sampai hari kiamat. Kayu siwa itu murah kok. Kayu siwa itu hanya 10.000. Dan itu bisa bertahan selama setengah tahun. Tahun. Kayu siwak itu bisa bertahan selama setengah tahun. Sementara Jurnal Kesehatan Amerika Serikat sendiri sudah mengeluarkan penelitian mereka berkaitan dengan kayu siwak. Ini kayu yang sangat diberkahi. Kayu siwak ini asalnya dari akar batang siwak. Jadi dia bukan dari cabang-cabang begitu ya, dia dari tanah kemudian muncul akar-akarnya. Akar itu yang diambil. Nah, di dalamnya mengandung kekuatan enzim yang sangat dahsyat yang membantu membunuh kuman-kuman dan bakteri-bakteri jahat yang ada di mulut dan yang ada di lambung, yang ada di perut. Itu hanya ada pada kayu siwak ini. Kayu siwak yang mungkin rasa gula-gula hack atau rasa pahit ya. Pokoknya kayu siwak ini kalau diusapkan ke gigi, tidak ada satupun benda-benda jahat yang ada di gigi kita karena makanan, karena bahan kimia tertentu, melainkan akan dimusnahkannya. Ini kayu siwak ini caranya gampang, enggak harus pakai pisau, enggak harus pakai silet, dikupil saja, kemudian digigit dengan gigi kita pelan-pelan. Sehingga berbentuk serbuk-serbuk halus. Setelah itu gosokkan ke gigi, tambah halus dia nanti. Serpihan-serpihan halusnya boleh dibuang. Kemudian yang benar itu adalah setelah digosokkan ke gigi kita, setelah digosokkan begini ya, sampai ke dalam. Yang di dalam bagaimana? Yang di dalam bisa dipotong sedikit. Potong sedikit, ambil, lalu bersihkan dari dalam. Khusus bagian dalam. Nah, setelah bersih semua, sunnahnya adalah bekas kita menggosok itu yang gini, ya. Ujungnya ini diisap. Telan. Apa yang i? Air-air liur kita sendiri, gigi-gigi kita sendiri. Ya, kalau dari orang lain yolah, beliau untuk pakai siwak, Ustaz. Iko lagi ya. Ini kita sendiri. Dan itu sunnah, diisap. Itulah dia yang membawa kebaikan yang banyak itu buat di dalam lambung kita, perut kita. Gitu caranya. Lah kalau orang tiap sebentar siwa, insya Allah tidak kata bagai karak gigi itu loh. Nah, kalau yang tebal karak giginya, oke, dibantu dulu dengan gosok gigi. Ya, sesekali pakai odol tadi, saya katakan sesekali aja nggak masalah, sekali seminggu umpamanya kan, sehingga irit luar biasa. Baik, kita kembali kepada pola Rasul. Pola Rasul berikutnya, di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat di kitabnya. Pagi hari Rasulullah bagaimana? Yang nomor berapa? Nomor 3. Bagaimana Rasulullah di pagi hari? Minum madu. Jadi minum madu itu ada dua caranya yang dicontohkan dalam oleh Rasul, yang dalam Islam. Begini. Ini madu. Kalau Rasulullah dia minum madu, dia minum bismillah. Madu itu dikunyah, disatukan dengan air liur, kemudian diminum. Ini cara pertama. Ya, kalau madunya asli ya, kalau madunya asli. Ini cara sunnah loh. Kemudian atau yang kedua, masukkan madu ke dalam gelas, diaduk madu itu dengan air sejuk, bukan air es ya, dengan air sejuk, air yang tidak dipanaskan, ya, diaduk dengan, jangan dengan benda-benda logam, jangan benda dari stainless, karena benda stainless ini merusak beberapa unsur dan elemen-elemen yang positif, yang baik yang ada pada madu, ya, tapi dengan benda plastik begitu, ya, sendok plastik, ya, diaduk. Putarannya diputarkan putaran tawaf. Karena putaran tawaf ini adalah putaran alam semesta, putaran yang mengandung berkah, dan ini makin menguatkan fungsi madu. Lalu diminum. Nah, kenapa diutamakan sekali kita menggunakan air liur kita dengan madu tadi? Air liur ini adalah unsur terbaik dari cairan yang paling cepat menyatu dengan perut kita. Dan itu madu akan memiliki fungsi dua kali lipat dahsyatnya jika ia dengan air liur kita, bukan dengan air yang dari luar. Jangan sesekali campurkan madu dengan air panas menggelegak atau dengan es. Karena ini akan mematikan zat-zat positif yang ada pada madu. Baik. Jadi madu. Kalau anak-anak madrasah ada minum madu? Memang madu ini makanan yang agak mahal ya. Makanan agak mahal. Jadi kalau kita siapkan juga kayaknya kita gak sanggup. Mungkin paling-paling di keluarga masing-masing lah kalau ada rezeki. Usahakan kita prioritaskan madu. Aratinya ndak makan nasi awak umpamu. Indak bersobok awak jo pokok jo buah-buahan. Tapi bersobok jo madu. Satu sendok siang pagi hari itu sebenarnya semua keperluan yang kita perlukan dari nasi, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan semacamnya sudah terwakili oleh madu, apalagi ada kurma. Tapi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibaca seterusnya, waktu masuk duha pagi menjelang siang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengkonsumsi 7 butir buah kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa. Nah, kurma ajwa itu mahal di Indonesia. Satu butir 5.000 harganya. Abih gaji sebulan hanya untuk 3 hari makan kurma ajwa. Mungkin gak sanggup kita kurma ajwa, kurma biasa aja lah. Oke. Terus yang kelima, menjelang sore menu Rasulullah biasanya adalah cuka dan minyak zaitun. Cuka alami ya, bukan cuka kimia yang ada, cuka alami ya. Cuka dan minyak zaitun diaduk, diminum di sore hari ya. Selain itu Rasulullah juga mengkonsumsi makanan pokok seperti roti. Manfaatnya banyak sekali. Jadi makanan Rasul itu bukan makanan keras. Kalau awak makan apa? Makan kareh, bareh, jagung. Itu kalau makan makanan keras, ha? Ubi. Sementara kalau ubi diabuih kan lunak. Nasi diabuih lunak juga, tapi masih terhitung keras itu. Tapi kalau gandum memang bendanya lunak, sehingga perut itu tidak tersiksa menggiling makanan. Nah, lanjut. Di malam hari, menu utama makan malam Rasulullah SAW adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Dan sayur-sayur Rasulullah itu makannya mentah. Rasul itu makan sayurnya mentah. Daun-daunan, sayur-sayuran, mentah. Kalau dewa, babuhi dewa. Sayur yang direbus pula apa? Yang direbus, maka dia akan kehilangan zat hijau-hijau sayurannya. Dia akan kehilangan. Jadi yang benar itu adalah sayurnya itu dilalap istilahnya ya. Dilalap itu yang benar. Kalau kadian ujo, ayang yang ikuku dirandaman selayang, makanlah itu. Ya. Kami belum menemukan di Arab ya, sayur babu. Kecuali sayurnya mentah semua. Semua mentah. Sebutkan sayur apa saja mentah semua. Dan itu adalah yang lebih baik. Cuman kalau yang sekarang pakai pestisida ya, pakai semprot-semprot. Ini berbahaya ya. Yang paling baik itu adalah rendam dulu sayurnya 1-2 jam sebelum dikonsumsi, bersihkan, direndam, dan habis itu baru kita makan ya. Lanjut, di malam hari menu utama makan malam Rasulullah adalah sayuran. 7, di samping menu wajib di atas ada beberapa makanan yang disukai Rasulullah SAW tetapi tidak rutin mengkonsumsinya. Di antaranya tharib, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak, sup maksudnya ya. Makan sup, Nabi suka makan sup. Tapi supnya tidak mau di sup awak, kalau sup awak, tulang di lemak. Ia malang nasi orang Indonesia. Kalau sup ala Rasul dan para sahabat, betul-betul dari daging yang padat. Dan ini baru saya temukan di beberapa kota di Jawa. Supnya itu memang daging padat. Baik, lanjut. Sup ceker. Sup ceker, apa itu? Ayam. Astagfirullah. 9, tidur sesuai kebutuhan usia fitrah. Awas. Tidur sesuai kebutuhan usia fitrah. Bayi baru lahir tidurnya sampai umur 3 bulan, bla bla bla bla. Silakan dibaca. Masing-masing lihat umur berapa sekarang. Sekarang umur berapa? 25. 25. Coba lihat di umur 25. 18 sampai 25 tahun kebutuhan tidurnya 6 sampai 8 jam per hari. Awas sekali lagi, ini masih ala atau konsep ketimuran. Dan dalam Islam tidak terpakai. Maaf ini. Saya enggak tahu sumbernya diambil dari mana, tetapi kalau dalam Islam seperti kata Imam Al-Ghazali, wallahi demi Allah, tidurnya seorang muslim yang benar, seandainya dia tidur dengan cara yang benar, tidur yang benar itu gimana? Tidur yang benar itu bagaimana? Berwudu, salat sunat 2 rakaat, kemudian membaca ayat kursi dan 3 qul, lalu dilepongkan ke badan, diusapkan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian tidurnya menghadap ke arah kiblat dan membaca doa. Seandainya dia tidur seperti itu, dia hanya ada rezeki 2 jam. Dari 24 jam itu sudah cukup. Itu tidur yang sehat. Tidur yang berkualitas. Nah, jadi kalau di sini dibuat 6 sampai 8 jam, umurlah 25 tahun. Lalu segitu juga banyaknya baru. Ini perlu dikoreksi ini memang. Ya ma'alimah, ini kita koreksi. Kita sesuaikan dengan tidurnya ala salaf lah. Kalau tidur ala salaf itu, mereka hanya tidur sepertiga malam terakhir. Ya dalam ayat itulah, dalam ayat ya, Al-Muzammil ya. Al-Muzammil. Mereka tidur hanya sepertiga malam pertama atau setengah malam dari jam 8 sampai jam 4. Itu dianggap setengah malamnya berarti 4 jam. Ya. Kalau mau lebih, tidak boleh lebih daripada 6 jam. Tidak boleh lebih dari 6 jam. Nah, coba Abang Umar. Abang Umar bisa ngitung enggak dengan jujur? Sehari Bang Umar tidur berapa? Kumpulkan. Hitung. Ada enggak sampai 6 jam atau lebih. Kalau lebih kita sudah zalim. Kita sudah masuk dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Bang Abid, kira-kira berapa tidurnya sehari semalam? Seorang mujahid usia yang macam Bang Abid ini, kalau dia bisa tidur hanya 4 jam itu sudah tidurnya seorang yang benar. Tapi kalau seandainya papa 6 jam sanggupnya cuma, jangan lebih dari itu. Inilah tidurnya seorang penuntut ilmu. Tidurnya seorang penuntut ilmu. Dan tidur tidak boleh selepas subuh dan tidak boleh selepas asar. Makruh ba'da maghrib sampai isya. Haram ba'da subuh, haram ba'da asar, makruh ba'da maghrib. Tidur itu. Ulangi kembali sama-sama. Haram ba'da subuh, haram ba'da asar, makruh ba'da maghrib. Iya. Haram ba'da subuh sampai terbit matahari, haram. Haram ba'da asar sampai tenggelam matahari, maghrib. Dan makruh dari maghrib sampai ke isya, enggak boleh tidur. Jadi kalau watakan tua bana ba'aka, jelas biasanya itu adalah gangguan setan. Orang ngantuknya jam-jam segitu tuh gangguan setan. Rukiahlah dirinya. Rukiah air lalu teteskan air itu ke dua matanya. Rukiah minyak zaitun, teteskan minyak zaitun itu ke lubang matanya. Hah? Rukiah kalau ada yang ngantuknya jam-jam segitu. Bisa? Abdul Qahar, apa yang dibilang tadi? La tatakallam. Sedang muallim sedang mengajar, jangan ada yang berbicara. Faham nak? La tu'id. Jangan diulangi kembali. Nah, apa yang abang katakan tadi? Enggak, bukan itu. Apa? Hah? Apa? Ngomong tuh ngomong laki-laki dong. Ah. Enggak. Itu bukti ngomong kan? Hah? Secanggih apapun dia ingin berusaha mendengar tapi dia ngomong, enggak akan masuk itu yang dikatakan orang karena dia lagi fokus ke sini. Coba apa Hafiz? Ah, itu dia. Minyak zaitun di ruqyah teteskan ke mata. Tandanya di mata kita ini sudah ada jin dan setan yang menghuni. Jika pada waktu-waktu yang haram tidur kita suka ngantuk, jelas ada setan di kelopak mata kita. Ya. Jelas ada setan di kelopak mata kita. Teteskan minyak zaitun atau air putih yang di ruqyah, teteskan. Insyaallah hilang setannya tuh. Terang mata tuh langsung. Kalau di jam-jam yang haram kita diajaknya tidur, yang udah terbiasa tidur lepas subuh, yang sudah terbiasa tidur pada asar umpamanya, maka robah itu dengan cara tekad yang kuat, ikuti sunnah, ya, kemudian ruqyah air putih atau minyak zaitun teteskan ke mata. Lanjut. Jadi ini urutan masalah tidur ini kita sesuaikan kembali dengan manhaj salaf, ya. Mari kita lihat yang terakhir, adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri yang ke-10. Hendaklah seorang penuntut ilmu memilih teman yang kuat, memilih teman yang soleh dan bertakwa. Ciri khas teman ini adalah kalau dekat dengan dia, kita semangat menuntut ilmu. Nah, kalau dekat dengan dia, kita semangat menuntut ilmu. Ciri khas penuntut ilmu yang ke-10, adabnya pada dirinya, yaitu dia memilih teman yang kuat. Kuat iman, kuat ilmunya, kuat pribadinya. Yang jelas cirinya adalah kalau kita dekat dengannya, semangat kita itu tumbuh. Semangat menuntut ilmu, semangat untuk lebih takwa, lebih soleh, semangat untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Itu ciri khas teman. Ayo. Ciri khas teman yang kita seharusnya prioritaskan teman seperti itu bersamanya. Ini akan sangat mempengaruhi kita. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan terpengaruh oleh kawannya. Ya. Seseorang itu akan terpengaruh oleh kawannya. Seperti apa kawannya? Maka dia gak jauh-jauh lah dari situ gitu. Maka siapa kira-kira kawan yang kalau kita dekat dengannya, kita semakin jauh dari agama. Kita semakin jauh dari sholat berjamaah. Alah, nanti kan bisa kita sholat di rumah, yang penting kita sholat. Ah, udah melemah-lemahkan gitu gayanya, ya. Ah, sholat itu, zikir itu, yang penting kita zikir, gak perlu lah. Subhanallah, subhanallah. Banyak yang lain yang mau kita kerjakan. Kalau gitu tipe temannya, jangan berteman dengan dia. Duduk dengannya asik gunjingkan orang aja. Duduk dengannya kita gersang. Karena dia bicara masalah dunia. Bicara masalah mobil, bicara masalah HP, bicara masalah ternakan, masalah kebun, masalah bunga, masalah masakan. Coba kalau duduk dengan itu, dia bicara kepada kita itu masalah perjuangan. Dia bicara dengan kita masalah ilmu. Dia bicara dengan kita masalah sejarah. Dia bicara dengan kita, intinya apapun yang membuat kita terdongkrak semangat kita. Itulah teman. Teman macam itu, wahai para penuntut ilmu, yang diprioritaskan untuk kita sahabati. Teman yang akan membuat kita bersemangat. Bukan teman yang menjadikan kita futur, lalai. Baik. Satu lagi, teman yang baik adalah teman yang tidak segan-segan menasehati kita secara diam-diam. Dia panggil kita pelan-pelan, tidak di depan orang rame ya dia menasehati kita. Karena kalau ada yang menasehati engkau di depan orang rame, dia sedang mempermalukan engkau. Tapi kalau ada yang menasehati engkau berdua saja, maka dia adalah sahabat sejati. Dia nasehati kita. Cara menasehati juga begitu. Jangan depan orang ramai, berarti itu mempermalukannya. Baik, kita lanjut. Kemudian yang C. Adab penuntut ilmu pada guru sebagai teladannya. Nah, ini harus kita baca. Lihat sama-sama, saya minta nanti bergantian membacanya ya. Bergantian membacanya. Pertama, bergantian. Ikhwan, akhwat. Oke? Mencari muallim yang ahli dan penuh kasih sayang. Ini yang pertama. Carilah muallim yang enggak berangasan. Muallim yang mengandalkan muka kusut. Yang kalau ngomong kasar, membentak. Jangan cari muallim yang seperti itu. Carilah muallim yang lembut. Yang wajahnya lebih banyak senyum. Lebih banyak senyum daripada ngandalkan muka masam, ngandalkan supaya anak takut kepadanya. Kalau kayak gitu, gak usah berguru dengan dia dah. Tinggalin aja dah guru yang kayak gitu, ya. Karena kata Anas bin Malik, Rasulullah semenjak kami kecil sampai kami beliau meninggal, Belum pernah kami dengar beliau memukul anak, membentak, memarahi anak, ya. Baik, coba baca yang pertama, mulai dari Mu'alim Asbi. A. Memilih guru yang memiliki hati yang dipenuhi kasih sayang. Itu penting sekali. Dan hendaknya seseorang pencari ilmu meminta kepada Allah untuk dipilihkan mana guru yang akan jadikannya tempat belajar menimba akhlak serta adab. Ya. Jadi ini yang pertama, agar, gak apa-apa. Suara saya memadai ya. Ya. Agar setiap daripada kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki berupa seorang guru yang mulia akhlaknya. Kalau ada guru ilmunya luas tapi akhlaknya rendah. Ada guru yang ilmunya di bawah daripada yang luas tadi tapi akhlaknya baik. Kalian mau dididik oleh siapa? Hah? Anak-anak abah mau dididik oleh siapa? Ustaz-ustaz, mu'alim-mu'alim mau dididik oleh? Yang berakhlak, kenapa? Yang berakhlak ini penyampaiannya mesti dari hati. Kalau dari hati, yang akan menerima hati. Dampaknya adalah kita terangsang dan bersemangat untuk mengamalkan apa yang dinasihatkannya. Beda dengan orang yang mengandalkan ilmunya. Sementara dia sombong dalam menyampaikan ilmunya. Kemudian dalam gayanya, nampak dia angkuh orangnya. Ya. B. Ayo, baca. Cari yang sigap sajalah. Yang sigap, biar cepat. Carilah guru yang paling sempurna keahliannya dan terbukti sifat. Bulas asihnya. Guru ahlinya yang bersih dan dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga diri. Terkenal dengan ketepatannya paling baik dalam mengajar dan paling mahir Oke, supaya cepat, enggak usah lah pindah-pindah ya. Mu'alim Hasbi aja yang bacakan. Supaya cepat. Kalau gini bisa menghabis waktu. Baik, di sini dikatakan, carilah guru yang paling sempurna keahliannya. Jadi kalau bisa belajar itu, belajarlah dengan orang yang keahliannya itu memang sudah lebih daripada yang lain, itu pasti. Ya. Pasti. Kalau ibarat bela diri, daripada belajar dengan orang yang masih sabuk hijau, lebih bagus belajar dengan orang yang udah sabuk merah. Daripada belajar yang udah dengan sabuk merah, lebih bagus belajar yang udah sabuk dengan sabuk hitam. Kan begitu kan? Carilah yang lebih tinggi lagi. Kalau sabuk hitam dia sudah tembus semuanya, ah carilah yang, kalau di atas sabuk hitam apa? Enggak ada ya? Sabuk kerambil. Ya? Baik. Kemudian muruahnya bersih, Bagaimana muruahnya bersih? Dia sangat pandai menjaga harga dirinya. Dia sangat pandai menjaga wibawanya. Kalau ketawa itu bukan ketawanya kuntilanak. Ya, kalau ketawa Rasulullah, dialah ketawa Rasulullah. Sehebat-hebatnya ketawa Nabi, kedua gigi gerahamnya ini tetap nampak, tapi ketawanya hanya ketawa seperti kita lihat anak kecil yang sedang lucu perangainya. Anak kecil kalau sedang lucu-lucunya perangainya membuat kita gemes, ya kan? Kan begitu aja gaya ketawanya. Jangan yang kalau udah kayak gini dia ngajar, dia mu'alim, dia mudarib, tinggalkan guru macam ini. Itu tidak pandai jaga, apalagi sampai terbuka pingkal, sampai memecik paru. Seperti itu. Maka itu bukan mudarib, itu bukan mu'alim. Kita tidak layak. Nah maaf ini maksud kita, ketika kita bertemu dengan seorang mu'alim, seorang guru, carilah guru yang pandai menjaga muru'ah. Termasuk pandai menjaga muru'ah, dia tidak mau kencing di tempat terbuka. Ini contoh, tidak mau kencing di tempat terbuka. Walaupun di toilet umum, tapi kan ada pembatas-pembatas kayak di airport begitu. Ah, dia mau kencing situ, ini termasuk guru yang tidak pandai menjaga muru'ah. Tidak pandai menjaga muru'ah. Termasuk makan berdiri, minum berdiri, itu tak pandai menjaga muru'ah. Kemudian akrab-akrab dengan perempuan. Senyum-senyum, lalu kita ketawa mesra dengan perempuan. Ini jelas guru yang tidak menjaga muru'ah. Kalau guru yang menjaga muru'ah, kelihatan banget itu. Kalau dengan perempuan, dia tidak mau akrab. Kalau dia berbicara, dia tidak akan menatap dalam-dalam kepada perempuan. Maka dia akan buang matanya. Guru menjaga muru'ah. Kalau kelihatan macam itu, ini baru guru. Kalau nggak salah, Umar ketemu dengan guru macam ini ya. Ya, dengan Syekh Abdul Rahman ya. Syekh Abdul Rahman, kata Umar, sepanjang dia, berapa bulan Umar dengan Syekh Abdul Rahman? 3 bulan. Sepanjang dengan Syekh Abdul Rahman, dia tidak pernah mau melihatkan matanya ke perempuan. Kalau dia jalan di tempat ramai perempuan, dia menunduk. Ya, dia tidak mau berbicara langsung kepada begitu. Nah, ini contoh muru'ah yang ada pada seorang guru. Baik. Carilah guru yang seperti itu. Iffah. Terkenal dengan ketepatannya. Ketepatan apa? Tepat menjaga waktu. Pokoknya masuk jam belajar jam berapa? Jam 8. Jam 8 itu udah datang. Nah, sekarang, Papa mau bertanya sama Abid, sama Imam. Ya. Papa mau bertanya. Papa bertanya sama Bang Umar. Ustadz Felni contohnya. Itu ustadz itu tepat menjaga waktu enggak? Itu yang dimaksud dengan terkenal dengan ketepatannya. Namanya kalau udah kayak gitu ustadznya, maka inilah ustadz yang layak untuk kita berguru kepadanya. Dia tepat waktu. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة